جزاك الله خير يا عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه وبعد. إخوانا في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kembali melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, jilid yang pertama, dan insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-6, Ad-Darsus Sadis. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, silakan lihat halaman 33, awal daripada Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Dan pelajaran ini sebenarnya sudah kita baca, sudah kita bahas sejak beberapa pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di latihan yang ketiga. Insyaallah taala malam ini kita akan masuk ke latihan ketiga daripada Ad-Darsus Sadis, daripada pelajaran yang ke-6. Dan sedikit mereview apa yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa Ad-Darsus Sadis di sini kita dikenalkan dengan al-ism al-mu'annath, al-ism al-mu'annathu, kata benda mu'annath. Yani dalam bahasa Arab itu, ma'asyar ikhwah, dalam bahasa Arab itu kata benda jika ditinjau dari gendernya, jika ditinjau dari jenis kelaminnya, maka dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yang disebut dengan al-muzakkar, dan yang kedua disebut al-mu'annath. Al-muzakkar yang laki-laki, al-muzakkar yakni laki-laki maskulin. Adapun al-mu'annath kebalikannya, perempuan feminim. Dan di Ad-Darsus Sadis di sini kita dapat mengetahui bahwa di antara tanda yang sering, yang ghalib kita jadikan, yang umumnya kita jadikan sebagai tanda bahwa itu adalah isim mu'annath, adalah adanya ta' marbutah di awal, di akhir kalimat. Jadi manakala kita temukan ada sebuah kata benda berakhiran ta' marbutah, maka pastikan bahwa itu ghalibnya biasanya adalah isim al-mu'annath, isim kata benda yang sifatnya feminim. Dan juga sudah kita pelajari di Ad-Darsus Sadis kata tunjuk, kata tunjuk yang dipergunakan untuk menunjuk mu'annath, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk kata benda feminim isim mu'annath, yakni kita menggunakan kata tunjuk hadhihi. Kalau sebelumnya di awal-awal Ad-Darsul Awal, di pelajaran pertama daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid pertama ini, kita mendapatkan kata tunjuk untuk muzakkar, untuk maskulin, untuk laki-laki, hadha, di sini hadhihi, untuk feminin. Kemudian juga yang sudah kita bahas bahwa ada beberapa kata benda dihukumi sebagai isim mu'annath, kata benda yang feminim, yang bersifat perempuan, tapi tidak diakhiri ta' marbutah. Seperti kalimat qaidirun, kata qidirun yang sudah pernah kita bahas. Qidirun, qaf, dal, ra, tidak ada ta' marbutah di situ, tapi dihukumi sebagai al-ism al-mu'annath, isim yang sifatnya feminim. Kemudian juga terkait dengan anggota tubuh yang punya pasangan, yakni ada kanan dan kiri, ada dua, maka juga dihukumi mu'annath feminim. Seperti yadun, tangan, yadun dihukumi mu'annath. Begitu pula ainun juga dihukumi mu'annath, rijlun juga dihukumi mu'annath. Setiap anggota tubuh yang berpasangan maka dihukumi sebagai mu'annath, walaupun tidak diakhiri ta' marbutah. Ya, ini sudah kita ulang beberapa kali pembahasan ini. Dan hari ini insya Allah kita akan mengusahakan menyelesaikan 3 latihan daripada Ad-Darsus Sadis, pelajaran ke-6 ini. Dan dengan demikian mudah-mudahan kita bisa masuk ke Ad-Darsus Sabi' di pertemuan yang akan datang. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kemudahan darinya, kita mulai. Iftahu safha 37. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, iftahu buka safhata halaman 37. Safhata 37. Halaman 37. At-tamrin ats-tsalits. Dan perlu diingat bahwa ini adalah jilid yang pertama. Perintahnya di sini iqra. Iqra al-mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Saya ulang, iqra al-mithala wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Iqra yani bacalah. Al-mithala contoh, iqra al-mithala bacalah contoh. Wa kawwin dan susunlah jumalan, kalimat-kalimat. Jumalan di sini jamak, tunggalnya jumlatun, jamaknya jumal, jumalun. Wa kawwin jumalan dan susunlah kalimat-kalimat ala ghirarihi sesuai yang ditunjukkan pada contoh. Ini sesuai dengan cara yang ada pada contoh. Di sini ada 11 soal, satu sebagai contohnya. Dan untuk memudahkan saya tambahkan menjadi 3 contoh. Untuk setelahnya kita buka al-ikhwal wa sekalian, kita buka kesempatan untuk bisa bergabung bersama kita mengerjakan latihan ketiga dan seterusnya ini. Silakan dilihat ada 3 nomor yang saya akan bacakan sebagai contoh. Nah, perhatikan dengan baik. Al-awwal yang pertama, Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa atau seorang pelajar. Lihat di sini. Lihat perubahannya. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Aminah seorang siswi. Ternyata di sini ya kawan, contoh yang ada di nomor 1 ini, kita melihat bahwa kita diminta untuk merubah yang tadinya mudzakkar, isim yang mudzakkar, kata benda yang maskulin yang bersifat laki-laki, dirubah menjadi kata benda al-mu'annath feminim. Muhammadun kita rubah menjadi aminatu. Dan tentu setelah Muhammad berubah jadi mu'annath aminatu, maka talibun juga harus berubah. Tidak mungkin lagi dibiarkan tetap talibun. Tidak mungkin aminatu talibun. Salah. Yang benar adalah aminatu talibatun. Maka otomatis talibun juga menjadi mu'annath, yakni menjadi talibatun, diakhiri dengan ta' marbutah. Untuk memperjelas, lihat nomor 2, Athani, sebagai contoh juga dari saya. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Hamid seorang dokter. Hamid seorang dokter. Dan tadi sudah kita lihat di latihan pertama, kita merubahnya yang tadinya muzakkar menjadi mu'annath. Yang tadinya isim maskulin, kata benda maskulin, menjadi kata benda feminim. Lihat, Hamidun tabibun. Dan sini alhamdulillah sudah diberi kata kunci. Hamidun kita rubah menjadi Fatimatu. Lalu lanjutkan. Fatimatu tabibatun. Awalnya Hamid, maka menjadi Fatimah tabibun menjadi tabibatun di akhir ta marbutah. Ya, ini harus dirubah. Tidak mungkin tidak bisa dirubah. Harus dirubah. Tidak mungkin Fatimatu tabibun. Ini susunan kalimat yang salah. Fatimatu muannats, maka tabibatun dia harus juga muannats. Untuk memperjelas, lihat nomor 3, ats-tsalits huwa muslimun. Huwa muslimun, dia seorang muslim. Dia di sini dia laki-laki, maskulin. Dia seorang laki-laki, seorang muslim laki-laki. Sekarang huwa diganti hiya, sebagaimana yang sudah diberikan di sini, huwa diganti hiya. Saya yakin para ikhwah-ikhwah sekalian bisa mengira-ngira muslimun tentu menjadi mu'annas setelahnya, sehingga menjadi hiya muslimatun. Yang tadinya huwa jadi hiya, muslimun menjadi muslimatun. Dia perempuan seorang muslimah. Nah, kiranya 3 contoh ini mudah-mudahan memperjelas latihan ketiga. Dan kiranya tafadhal Akh Abdul Ghaffar untuk membuka kesempatan bagi al-ikhwa wal akhwat sekalian untuk bisa mengerjakan latihan bersama-sama. Nah, tafadhal. Baik pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, kita berikan kesempatan untuk Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon menjawab latihan-latihan yang telah disampaikan penjelasan atau contohnya di kesempatan malam hari ini. Bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik, kami coba angkat untuk penelpon pertama di kesempatan malam hari ini. Silakan, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fatihah Aceh, Ustaz. Naam, Ummu Fatimah. Ummu Fatihah Aceh. Oh, iya. Ummu Fatihah di Aceh. Naam. Baik. Ummu Fatihah ada bukunya? Alhamdulillah ada, Ustaz. Naam. Mendengarkan dari awal tadi Ummu? Insyaallah, Ustaz. Silakan. Berarti Ummu sekarang rakam 4. Ah. Ya, Ustaz. Tafadhali. Bismillah. 4. Ah. Al-babu mughlaqun. Naam. An-nafidatu mughlaqatun. Naam. Terjemahkan dulu. Al-babu mughlaqun, apa terjemahannya? Pintu itu tertutup. Ya. Jadi an-nafidatu mughlaqatun. Naam. Itu tertutup. Naam. Al-babu sekarang menjadi an-nafidatu. Naam. Ahsanti. Lanjutkan. Teruskan. Tamsah. Al-mindilu wasikhun. Naam. Wawunya pendek kata panjang? Pendek, Ustaz. Silakan. Sapu tangan itu kotor. Naam. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun, Masya Allah. Sahih. Al-jawab sahih. Tarjimi. Tangan itu kotor. Iya. Al-yadu, mengapa di sini wasikhatun? Al-yadu mu'annas, anggota tubuh yang berpasangan, Ustaz. Ini mu'annas kalau begitu. Mu'annas. Baik. Nah, teruskan. Sittah. Nah. Asyayu harun. Bagaimana bacaan harun? Oh ya, Ustaz. Asyayu harun. Iya, sahih. Teh itu panas. Naam. Al-qahwatu harratun. Al-qahwatu harratun, sahih. Kopi itu panas. Mumtazah, mumtazah, anti mumtazah, wallah. Nah. Teruskan, tidak keberatan Umar sampai akhir? Boleh, Ustaz. Silakan. Tafadhali. Al-masjidu sab'ah. Naam. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Naam, sahih. Sekolah itu jauh. Naam, ahsanti. Wasili. Samaniyah. Naam. At-talibu maridun. Naam. Siswa itu sakit. At-talibatu maridatun. Naam. Siswa perempuan itu sakit. Ya, sahih. Tis'ah. Al-hisanu sari'un. Kuda itu cepat. Iya. As-sayyaratu sari'atun. Masya Allah. Mobil sahih. Mobil itu cepat. Nah, sahlun sepertinya untuk Ummu ya. Mudah-mudahan. Mudah sekali. Alhamdulillah. Mohon doanya, Ustaz. Allah isahil umurana jami'an. Amin. Tafadhal. Teruskan. Asyrah. Asyrah. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Iya. Asy-syamsu jamilatun. Naam. Matahari itu indah. Lihat di sini Ummu, al-qamaru mudzakkar. Asy-syamsu muannats. Muannats. Jangan terbalik. Justru ya, yang matahari itu yang muannats. Yang bulan itu yang muzakkar. Nah. Teruskan. Terakhir, ahada asyar. Ahada asyar. Al-abu jalisun. Bapak itu duduk. Iya. Al-ummu jalisatun. Nah. Ibu itu duduk. Naam, ahsanti, masya Allah. Al-ijabah sahihah wa anti mumtazah. Alhamdulillah. Syukran. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wabarakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih telah terhubung dari Aceh ya, Ummu Fathiyah di kesempatan malam hari ini dan membaca hingga nomor ke-11 Ustaz ya. Alhamdulillah. Berikutnya kita ulang kembali latihan yang sama. Baik. Masih di latihan yang sama, latihan ketiga bagi Anda yang ingin membaca, mulai dari nomor pertama kembali. Kami angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Aufa di Rengat. Ummu Aufa? Di Rengat. Di mana Ummu? Di Rengat. Rengat di mana Ummu? Di Riau. Oh, di Riau. Riau. Nah, silakan Ummu. Dari nomor satu tidak apa-apa. Silakan. Muhammadun Talibun. Nah. Muhammad seorang pelajar. Iya, sahih. Aminatu Talibatun. Nah. Aminah seorang siswi. Nah. Berarti kalau tadi nah, terjemahannya Muhammad seorang siswa, seharusnya begitu terjemahannya. Biar beda. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lanjutkan Om. Isnan. Isnan. Hamidun Tobibun. Nah. Hamid seorang dokter. Iya, sahih. Fatimatu Tobibatun. Sahih. Fatimah seorang dokter. Naam. Salasa. Naam. Huwa muslimun. Dia laki-laki muslim. Naam. Hiya muslimatun. Naam. Dia perempuan muslim. Muslimah. Wah, muslimah, dia muslimah. Iya, sahih. Arba'ah. Al-babu mughlaqun. Naam. Pintu itu tertutup. Naam. An-nafidatu mughlaqatun. Naam, sahih. Jendela itu tertutup. Naam, ahsanti. Teruskan. Khamsah. Al-mindilu wasihun. Naam. Sapu tangan itu kotor. Ya. Al-yadu wasihotun. Naam. Al-yadu, sekali lagi. Al-yadu wasihotun. Iya. Tangan itu kotor. Iya, cukup Umu. Jazakillah khair, tandai sampai situ. Nah, kita tunggu teleponnya insyaAllah di pertemuan berikutnya Umu. Ya, barakallahu fiik. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu Aufa yang telah terhubung dari Rengat, Riau ya. Nah. Barakallahu fiik. Dan melanjutkan pada latihan yang telah dibaca Umu Aufa tadi yang terhenti pada nomor 5. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Harapannya bapak-bapak. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dengan siapa dari mana? Ibu Handriana dari Samarinda. Ibu Handriana. Iya. Nah, Samarinda, Kalimantan, masyaallah. Nah. Baik. Siapa tadi? Umur siapa namanya? Saya lupa. Ibu Handriana Samarinda. Handriana, baik. Silakan Umu. Dari nomor Sitta. Sitta. Ya. Silakan, tafadhali. Sitta. As-sa'u. Bagaimana Umu? Asyayu itu kurang titik di bawah. Asyayu. Iya. Harun. Naam. Al-qahwatu haratun. Haratun. Haratun. Sahih. Sahih. Al-masjidu ba'idun. Sebentar, Umu. Diterjemahkan dulu. Oh, nah, asyayu harun apa artinya? Asyayu harun, teh itu panas. Nah. Kemudian al-qahwatu haratun. Kopi itu panas. Iya, cukup. Terus sabah. Sabah, al-masjidu ba'idun. Iya. Al-mudaru. Sebentar, terjemahkan dulu. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Iya. Teruskan. Jawabannya. Al-madrasatu ba'idatun. Naam, intonasinya jangan seperti pertanyaan Umu. Intonasi Umu jangan seperti pertanyaan. Al-madrasatu ba'idatun, jangan seperti itu. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. Nah, seperti itu. Iya. Apa artinya al-madrasatu ba'idatun? Sekolah itu jauh. Bagus sekali. Lanjutkan, teruskan. Ah, Santi. Samaniyah. At-talibu ba'idun. Nah, to-nya dipanjangkan. At-talibu. At-talibu maridun. Nah, itu intonasinya Umu. Intonasi jangan seperti nasi pertanyaan. Jangan grogi, tenang saja. At-talibu maridun. Nah. At-talibu maridun. Bagus, seperti itu. Iya. Siswa laki-laki itu sakit. Iya. Berikutnya jawabannya. Awas intonasinya diperbaiki. At-talibatu maridatun. Bagus, seperti itu. Ahsanti. Apa artinya at-talibatu maridatun? Siswi itu sakit. Iya. Teruskan. Tis'ah. Tis'ah. Al-hisanu. Al-hisanu sari'un. Sari'un. Naam. Terjemahkan. Kuda itu cepat. Iya. Jawabannya. As-sayyaratu sari'atun. Bagus. As-sayyaratu sari'atun. Iya. Mobil itu cepat. Iya, sahih. Teruskan sampai terakhir Umu, silahkan. Asyarah. Al-qamaru jamilun. Naam. Bulan itu indah. Iya. Asy-syamsu jamilatun. Bagus. Asy-syamsu jamilatun. Naam. Matahari itu indah. Nah, jadi mana yang muzakkar Umu? Bulan atau yang matahari yang muzakkar? Al-qamaru. Nah, ada itu bulan atau matahari yang muzakkar? Muzakkar al-qamaru. Al-qamaru. Bulan. Nah, bulan. Berarti asy-syamsu matahari. Matahari. Mu'annats. Mu'annats. Nah, jangan terbalik Umu ya. Terakhir, ahada asyar. Ahada asyar. Al-abu. Al-abu. A-nya pendek. Al-abu jalisun. Bagus. Al-abu bapak itu duduk. Iya. Terus jawabannya. Al-ummu jalisatun. Jalisatun. Iya. Ibu itu duduk. Iya. Syukran. Masya Allah. Syukran Umu, Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih atas interaksi yang telah disampaikan Ibu Handriana dari Samarinda yang telah menjawab latihan-latihan yang ada pada latihan ketiga ini hingga nomor terakhir, nomor 11. Ya, selesai sudah latihan ketiga, sudah kita ulang dua kali. Baik. Sekarang kita masuk ke At-Tamrin Ar-Rabi'. At-Tamrin Ar-Rabi', perintahnya di sini sahih al-jumal al-atiyata. Sahih al-jumal al-atiyata. Sahih, koreksi atau perbaiki. Al-jumal al-atiyata, kalimat-kalimat berikut. Sahih al-jumal al-atiyata, koreksi atau betulkan kalimat-kalimat berikut. Yani di lima soal di bawahnya semua salah. Semua lima soal yang akan kita baca setelah ini semua salah. Kita diminta untuk mentashihnya, untuk memperbaikinya, mengkoreksinya. Nah, dipahami dengan baik. Nah, ini masih terkait dengan pembelajaran kita di pelajaran ke-6 ini. Kalau kita paham, insya Allah, kita paham materi pelajaran 6, insya Allah kita bisa bekerjakan. Tapi tentu yang pertama, kita bisa membaca dulu. Kita bisa membacanya dulu, kemudian setelah itu kita paham maknanya. Setelah itu baru lihat, ada pola kata yang salah di situ. Nanti antum akan lihat dan bisa dikoreksi nanti insya Allah. Dan tidak mengapa anda beri contoh nomor 1, walaupun sebenarnya tidak ada contoh di sini. Anda baca nomor 1 sebagai contoh. Wahid, hakibatu man hadha. Hakibatu man hadha. Nah, tentu langkah awal antum bisa membacanya. Hakibatu man hadha, saya itu paham. Hakibah, yakni tas. Man, siapa hadha ini? Tas siapa ini? Dari sisi makna mungkin terlihat tidak ada permasalahan. Tapi kalau kita lihat pola, katanya ada satu yang salah. Nah, ini sekali lagi masih terkait dengan kaidah pelajaran ke-6 yang sudah kita pelajari sejak beberapa pertemuan lalu dan sudah kita ulang-ulang inti daripada pelajaran ke-6 ini. Ya, betul. Yang paham akan lihat bahwa yang salah di sini adalah kata tunjuknya. Hadza untuk mudzakkar, untuk maskulin, untuk laki-laki. Sedangkan di sini yang ditunjuk adalah hakibah. Dan hakibah di kata ini diakhiri dengan ta marbutah. Dan ini tadi sudah kita sebutkan bahwa ini tanda ghalibnya sebuah kata itu mu'annath, feminim. Maka tidak mungkin menggunakan hadha untuk hakibah. Maka dari sini kita bisa koreksi hadha menjadi hadihi. Sehingga kita baca ulang. Hakibatu man hadihi. Hakibatu man hadihi. Baru benar. Tas siapakah ini? Ini bukan hakibatu man hadha. Tapi yang betul adalah hakibatu man hadihi. Jadi pahami. Pahami pola kalimatnya, nanti insya Allah akan ditemukan mana kesalahannya dan setelah itu bisa diperbaiki. Nah, dan malam ini ana berharap ada suara bapak-bapak, ikhwannya. Ana agak bingung, malam ini justru malam ibu-ibu yang masih melek ini sepertinya. Dari Sumatera, dari Aceh, dari Riau, dari Kalimantan, semua ibu-ibu semua. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan setelah ini insya Allah kita dengar suara bapak-bapak. Abdul Ghaffar, kita buka. Baik, Ustaz. Pertanyaan. Nah, pendengar maupun pemirsa di mana pun anda berada, di latihan keempat halaman 37, silakan bagi anda yang ingin terhubung untuk berlatih bersama di kesempatan malam hari ini kami persilahkan. Kami angkat kembali di layanan telepon. Halo. Naam, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik, dengan bapak siapa, dari mana? Bapak Rahman dari Banjarnegara. Bapak Rosman. Rahman. Bapak Rahman Banjarnegara. Naam. Ya. Alhamdulillah Pak Rahman. Pak Rahman laki-laki pertama malam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Pak Rahman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rahman ikut dari awal, Pak? Ikut dari awal. Alhamdulillah. Berarti Bapak tahu sekarang latihan ke berapa? Iya, dari awal. Iya, latihan ke berapa sekarang? Latihan ke-6. Ah. Latihan ke-6? Apa latihan ke-4? keempat. Latihan keempat. Nomor berapa tadi yang saya baca? Wah, saya nggak bawa bukunya, Pak. Ikut dari awal tapi tidak punya buku. Iya. Bapak melihat dari televisi? Iya, bisa. Bisa. Siap, Pak Rahman? Siap. Tidak mengapa, saya beri contoh satu dulu, Pak Rahman, ya. Agar jelas, insya Allah. Lihat nomor satunya, Pak Rahman. Ikuti saya. Pak Rahman baca ya, ikuti saya. Iya. Wahid. Hakibatu man hadha. Hakibatu man hadha. Hakibah, apa artinya, Pak Rahman? Hakibah. Hakibah, tas ya. Tas. Man. Punya siapa? Hadha. Ini. Jadi ketika digabung jadi bagaimana? Hakibatu man hadha. Hakibatu man hadhihi. Itu jawabannya. Iya. Itu jawabannya. Hadha. Kenapa hadha jadi hadhihi, Pak Rahman? Mu'annas. Ya, mana yang mu'annas? Hakikatu. Hakibatu. Nah, tahu dari mana itu mu'annas, Pak Rahman? Pak, ada tak marbuto. Ada tak marbuto, bagus. Lanjutkan, Pak Rahman, nomor 2. Al-Ghurafatu Maftuhatun. Sekali lagi, Pak Rahman, Al-Ghurafatu, perbaiki dulu bacaannya. Al-Ghurafatu Maftuhatun. Maftuhatun, itu jawaban apa atau ada yang di depan? Jawaban. Jawabannya langsung, baca dulu soalnya, Pak Rahman. Al-Ghurafatu Maftuhatun. Baca dulu soalnya. Bapak tadi baca langsung jawabannya. Maftuhun atau maftuhatun yang tertulis di maftuhun. Maftuhun. Iya. Iya. Maftuhun salah. Betul. Bapak tadi bilang apa? Sebagai penggantinya? Maftuhatun. Iya, itu jawabannya. Iya. Apa artinya al-ghurfatu maftuhatun? Jendela itu terbuka. Iya. Nomor 3, saya minta Bapak baca dulu soalnya. Jangan langsung ke jawabannya. Iya. Silakan. Nomornya berapa, Pak, tadi? Nomor harus 3. Bagaimana bahasa Arabnya? Haza. Bagaimana bahasa Arab nomor 3, Pak Rahman? Gimana, Pak? Nomor 3 atau bahasa Arabnya? Salisun. Nah, boleh. Salisun. Salisun. Haza sayyiratut tabibun. Tabibu. Haza, sekali lagi. Haza sayyiratut Tabibi. Haza sayyaratu tabibi. Ya, maaf. Nah, Pak Rahman tahu kenapa at-tabibi? Itu mudhaf ya. Betul, mudhafun ilaih. Iya. Nah, mana mudhafnya? Tabibi mudhaf ilaih sayyarah. Mudhaf ilaih. Sayyarah sebagai apanya? Mudhaf ilaih. La, sayyarah mudhafnya. Mudhafnya ya. At-tabibi mudhafun ilaih. Dan Pak Rahman harus ingat, mudhafun ilaih harus dikasrah. Iya. Huruf terakhirnya. Ya, betul. Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi bacaannya, Pak Rahman. Hadha. Hadha sayyaratut tabibi. Iya, bagus. Silakan diperbaiki sekarang. Yang mana yang salah? Hadhihi sayyaratut tabibatun. Ulang sekali lagi, hadhihi. Hadhihi sayyaratut tabibatun. Nah, kenapa diganti tabibatun? Mu'annas. Nah, harus diganti dengan at-tabibatun. Harus apa diganti? Mu'annas. Apanya, Pak? Harus diganti dengan dokter perempuan jadinya at-tabibu. Jadi at-tabibatun. Itu. Atau iya, atau cukup satu saja, hadanya saja jadi hadhihi. Saya ratun kan mu'annas. Mu'annas. Mu'annas. Al-hazah diganti hazihi. Betul. Tabibatun. Kenapa diganti tabibun jadi tabibatun? Ada tak marbutah sama mu'annas juga. Asalnya ada tidak mu'annas itu, tabib itu? Yang ditunjuk mana, dokternya atau mobilnya, Pak Rahman? Yang ditunjuk mobilnya apa dokternya? Iya, paham, Pak Rahman? Iya. Baik. Paham, salah. Baik, silakan. Hadhihi sayyaratut tabibi. Iya, tetap tabibi, betul, bagus. Iya, betul, ya, maaf salah. Karena yang ditunjuk bukan dokternya, yang ditunjuk adalah iya. Mobilnya. Iya, bagus Pak Rahman. Bagus. Iya. Terus kan, Arba. Hadhihi muftahul sayyaratu. Betul. Miftahus sayyarati. Sekali lagi. Iya. Hadhihi miftahus sayyarati. Bagus. Ya, mana yang salah? Miftahun yang salah. Miftah yang salah. Yakin? Iya. Seharusnya apa? Hadhihi miftahatus sayyarati. Itu yang dirubah miftahah pakai ta' marbutah? Atau hadhihinya dirubah? Yang diganti hadhihi. Nah, na'am. Iya, na'am. Sudah apa Rahman? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa Rahman. Teruskan. Arba. Miftahus sayyarati. Bagus. Hadihinya yang kita rubah menjadi hadha. Iya. Apa artinya Pak Rahman? Hadha miftahus sayyarati. Ini pintu kendaraan. Hah? Pintu? Miftah? Kunci. Kunci ya. Iya. Ini kunci kendaraan. Iya. Sayyara kendaraan apa ini? Roda 2, roda 3, atau 4? Roda 4 Pak. Iya, sahih. Satu lagi Pak Rahman, nomor 5. Khamsa. Geser ke atas, alhamdulillah. Iya. Nomor 5. Nomor satu lagi. Enggak kelihatan. Nomor 5. Silakan. Aina sayyaratu. Iya, dia bukan mudhaf ilaih. Dia bukan mudhaf. Dia tetap sayyaratu. Iya. Huwa fi syari'i. Huwa fi syari'i. Iya. Di mana salahnya Pak Rahman? Saya enggak tahu ainanya apa. Aina tidak mungkin dirubah dengan yang lain. Tetap ya, aina tetap. Aina tidak mungkin dirubah dengan yang lain. Dia tetap seperti itu. Aina sayyara. Tetap. Sayyara juga tetap. Yang berubah huanya. Oh, berarti ganti hiya itu, Pak. Sahih. Karena kembali ke apa? Karena kembali ke apa hiya ini? Ke asyayara. Asyayara. Huwa kan untuk muzakkar, Pak Rahman. Itu mu'annas Pak. Sayyara mu'annas. Ya tidak. Sayyara mu'annas atau mudhakar Pak Rahman? Sayyara itu yang mu'annas. Mu'annas. Sedangkan di sini pakai huwa. Huwa ini mudhakar atau mu'annas huwa? Mudhakar. Mudhakar. Berarti yang benar adalah? Iya. Iya. Iya. Silakan dibaca. Aina sayyara itu. Hiya fi syari'i. Hiya fi syari'i. Iya, bagus Pak Rahman. Terjemahkan. Ini aina. Mana aina? Dari mana kendaraan ini? Di mana kendaraan? Di mana kendaraan ini? Iya. Kendaraan itu di kebun ya, Pak? Hah, kebun? Ada kendaraan masuk kebun? Enggak tahu, Pak. Asy-syari' jalan Pak Rahman. Oh, iya. Wa fi syari'. Dia di? Iya. Dia jalan. Iya. Iya. Pak Rahman, beli bukunya Pak Rahman. Semoga Allah berikan kemudahan Pak Rahman bisa beli bukunya. Iya, insyaallah. Saya mau nanya sekalian, Pak. Iya, gimana Pak Rahman? Silakan, Pak. Talibun jadi talibatu a. Iya. Apa? Jadi antara tanwin terus jadi ke rumah. Apa teman sirinya itu? Gimana, Pak Rahman? Yang pertama tadi Pak, coba yang pertama Pak. Yang pertama di nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 aja Pak. Coba tolong tinggalkan Pak. Nomor 3 mungkin kali ya. Tabib itu? Tabib betul? Ya, ya mungkin sambil ditampilkan ya. Ditampilkan dulu alhamdulillah. Sila. Yang nomor berapa tadi Pak? Coba lihat. Nomor Pak yang sebelumnya ya itu. Nomor 3. Tabib betul? Bukan Pak, yang atasnya lagi Pak. Latihan ketiga mungkin. Oh ya latihan ketiga berarti ya. Nomor 1 ya. Nomor 1. Iya. Muhammadun Talibun. Iya, kok itu kalau apa termasuk cirinya Muhammadun itu tanwin terus Aminatun itu muannas. Ah, ya baik. Itu aja Pak. Saya paham pertanyaan. Itu aja, dengarkan jawabannya. Muhammadun itu laki-laki. Tentu laki-laki muzakkar dia. Aminatu itu nama perempuan. Iya. Kaidahnya setiap nama perempuan tidak boleh ditanwin. Oh. Jadi Pak Rahman tidak boleh Aminatun, tidak boleh. Iya. Aminatun. kalau nggak ada karakternya saya nggak tahu Pak, kalau perbedaannya kan nggak tahu. Betul, betul. Tapi terlihat di pun ini baru saya tahu gitu. Iya. Manang aminatu itu memang begitu, dia damah, tidak boleh diamatain. Iya, iya. Karena tadi keadaannya bagaimana Pak Rahman? Nama perempuan tidak boleh di tanwin. Sama seperti Aisyatu. Oh iya, iya. Tidak boleh Aisyatun. Iya, iya, iya. Maryamu. Tidak boleh Maryamun. Iya, iya, iya. Paham Pak Rahman? Paham, paham. Alhamdulillah, paham, alhamdulillah. Iya. Saya pemula ini, Pak. Betul, memang ini untuk pemula, Pak. Ini memang jilid satu untuk pemula. Dulu sudah pernah, cuma lama nggak ikut itu. Ikut lagi, pengen lagi saya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Pak Rahman terus istiqomah. Iya. Beli bukunya, Pak. Beli bukunya, Pak. Pak Ustadz. Iya, sama-sama Pak Rahman. Terima kasih banyak pelajaran yang sangat berharga sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih pula Pak Rahman ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, ikut serta dalam latihan, dan juga pertanyaannya memberikan manfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik Ustaz, di latihan keempat ini, kita ulang sekali lagi bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin berlatih sebagaimana beberapa pendengar sebelumnya, dapat terhubung di layanan telepon 021-823-6543. Nah, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Waalaikumsalam. Pak Darlan di Palu. Di Palu? Pak Darlan dari Palu. Pak Darlan, dikecilkan dulu mungkin volume radio atau televisinya. Mendengarkan suara kami dari gagang telepon atau handphone saja, Pak. Baik. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Baik, Pak Darlan, alhamdulillah bisa mendengar suara Bapak lagi. Iya, Ustaz. Rutin ikut tiap malam sepertinya, tiap malam Jumat Pak Darlan ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Siap, Pak Darlan? Baca latihan keempat. Latihan keempat ya. Iya. Baik, ikut dari awal tadi Pak Darlan? Naam, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Tafadhal. Wahid dari situ. Wahid. Bismillah. Wahid. Hakibatu man hadha. Ya, hakibatu man hadha. Sahih. Di mana salahnya? Kenapa, Ustaz? Di mana salahnya yang mesti kita perbaiki? Di perintah anda sih hadhi. Nah, hadha seharusnya bagaimana? Hadhi. Hadhi. Silakan dibaca ulang. Hakimatu man hadhi. Iya, bagus. Sekarang betul. Terjemahkan. Siapa ini? Naam. Kenapa pakai hadhi bukan hadha, Pak Adlan? Karena muannas itu. Ya, mana yang muannas? Apa? Tamar mudah. Ya, mana? Akibah. Bagus. Akibah. Teruskan. Isnan. Al ghurfatu maftuhun. Ya. Silakan dijawab. Jendela itu. Sudah betul belum kalimatnya? Al-ghurfatu maftuhun, Pak Adlan? Salah, Ustaz. Yang mana salahnya? Maftuhatun. Maftuhun, seharusnya maftuhatun. Bagus. Iya. Baca ulang. Al-ghurfatu maftuhatun. Bagus. Jendela itu terbuka. Iya. Teruskan. Tarasa. Hadhihi sayyaratut tabibi. Padahal langsung jawab seperti ya. Ayo nanti. Labas. Teruskan. Hadhihi. Ulang sekali lagi. Soalnya hadza sayyaratut tabibi. Iya. Itu salah hadanya. Iya. Teruskan. Hadhihi sayyaratu sayaratun tabibi. Naam. Hadhihi sayaratun tabibi. Naam, sahih. Terjemahan. Ini mobil dokter. Iya, sahih. Terus arba'ah. Arba'ah. Hadhihi miftahus sayyaratu. Hah? Sayyaratu atau sayyarati? Sayyarati. Iya. Ulang sekali lagi. Hadhihi miftahus sayyarati. Bagus. Ini nah, sudah betul belum ini? Ya, hadhihi miftahus sayyarati ini. Betul itu? Sudah betul hadhihi miftah. Hadhihi. Betul, tidak ada salah di situ. Tidak ada yang salah di situ. Hadhihi miftahus sayyarati. Ah, salahnya sayyarati jadi sayyaratu. Begitu? Iya, Ustaz. Tidak. Hadhihi itu yang salah. Hadhihi untuk mu'annath. Ya tidak pada dalam. Oh iya, iya. Miftah, mudhakar atau mu'annath? Mudhakar. Iya, jadi bagaimana? Hadha miftahus sayyarati. Iya, betul. Teruskan, khamsah. Khamsah. Aina sayyaratu bin huwa aina sayyaratu. Naam. Hiya fi sayyar hiya. Langsung hiya, langsung jawabannya. Jawabannya ya. Baca dulu soalnya. Huwa aina sayyaratu, di mana mobil itu? Iya. Hiya fissari'i. Baik, langsung jawaban, tidak apa-apa. Dia di jalan raya. Baik, yang salah di mana tadi Pak Adlan? Kenapa Ustaz? Yang salah di mana tadi? Di huwanya Ustaz. Huwa, seharusnya? Hiya. Hiya, iya. Kenapa pakai hiya bukan huwa? Karena kembali ke apa hiya ini? Mu'annas. Kembali ke kata apa hiya ini? Kata sayyaratu. Sayyarah. Iya, syukran. Sayyarah. Syukran. Jazakallah khair padalan. Alhamdulillah bisa menelpon malam ini. Kita tunggu teleponnya insyaallah. Pekan depan. Ada mau bertanya, Ustaz? Ada mau tanya? Tafadhol. Iya, ini Ustaz. Kalau ada yang bertanya bahasa Arab, apa kabar? Itu bagaimana Ustaz? Apa kabar? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Nah, jawabannya apa, Padan? Apa jawabannya? Kaifa haluk? Jawabannya apa? Alhamdulillah bi khair. Oh, alhamdulillah bi khair. Kita tes Pak Adlan ya. Saya tanya ya, kaifa haluk? Iya, ya, kaifa haluk. Apa jawabannya Pak Adlan? Kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Nah, sekarang Pak Adlan tanya saya. Sekarang Pak Adlan tanya saya. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Iya. Oh, alhamdulillah bi khair ya. Paham insyaallah Pak Adlan? Apa hafalkan? Naam, ya, ya. Makasih syukran. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khair. Nah, alhamdulillah, jazakumullahu khair. Pak Darlan yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Palu ya, barakallahu fiik. Baik Ustaz, kita masuk ke latihan kelima. Latihan berikutnya, silakan Ustaz. Sebagai penutup malam ini. At-tamrin al-khamis, latihan terakhir di pelajaran ke-6. Di sini perintahnya iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra' waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra' bacalah, waktub dan tulislah, ma'a dengan dhabti mengharokati awakhiril kalimat, akhir-akhir kata. Jadi, intinya adalah antum diminta untuk membaca dengan bacaan yang benar. Ini yang dikejar di latihan kelima ini, kompetensi membaca dan memastikan benar atau tidaknya harokat huruf terakhirnya. Harokat huruf terakhir daripada setiap kata yang kita baca dihidupkan semua agar kita bisa mengetahui antum bisa atau tidaknya. Dan hanya ada 4 soal di sini, Ana akan bacakan nomor satu sebagai contoh. Sekali lagi yang diminta di sini antum membacanya lengkap harakatnya. Tidak ada yang dimatikan. Hatta yang terakhir, hatta huruf harakat huruf terakhir dihidupkan. Sebagai contoh nomor satu, wahid, hadza li Muhammadin. Hadza ada lam setelahnya. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Wa dzalika li Hamidin. Antum lihat di sini hampir semua soal tidak ada harokatnya, hanya ada beberapa kata yang diberi harokat sebagai bantuan. Jadi di sini antum diminta untuk membacanya dengan benar, dan tentu di sini kunci daripada antum bisa mengerjakan latihan kelima ini, antum paham bagaimana membacanya dan tidak salah, tentu karena seringnya antum melihat kata itu berulang-ulang kali. Seperti kalimat hadza yang sudah kita pelajari sejak darsul awal, pelajaran yang pertama dari jilid yang pertama ini. Dari situ kita sudah melihat kata hadza, sehingga berulang-ulang di pelajaran kedua juga disebutkan hadza, ketiga, keempat, kelima sampai keenam ini. Sehingga karena sudah sering antum melihat kata hadza, walaupun dengan harokat atau tanpa harokat, antum tidak akan salah bacanya. Sehingga di sini kunci utama sebenarnya adalah seringnya antum melihat kata itu. Ini yang pertama, dan itu harus wasilah agar kita sering melihatnya adalah harus dengan murajaah. Harus itu, harus dengan murajaah, mengulang-ulang pelajaran. Mengulang-ulang pelajaran ini nanti manfaatnya adalah antum akan melihat kata yang sama berpuluh-puluh kali. Sehingga nanti ketika di halaman berikutnya disebutkan lagi kata yang sama, walaupun tanpa harokat, antum tidak akan salah membacanya. Sebagai contoh, seringnya kita nulis Bismillahirrahmanirrahim di entah itu di buku kita tulis atau di papan tulis ketika kita masih sekolah. Karena seringnya kita menulis Bismillahirrahmanirrahim, walaupun tanpa harokat pun kita tidak akan salah bacanya. Ketika kita temukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dimanapun kita lihat, tidak akan salah bacanya karena sering terulangnya kata itu. Ini kunci pertama. Kunci kedua, tentu memahami kaidah yang sudah kita pelajari. Seperti di sini ada li Muhammadin. Kenapa saya tidak baca li Muhammadun? Kenapa li Muhammadin? Kenapa dia kasrah? Kenapa dia kasratain? Oh, ternyata karena ada lam sebelum kata Muhammadun. Kalau tanpa lam Muhammadun, ya kita baca demikian. Tanpa lam Muhammadun. Tapi kan ada lam, ada li, sehingga menjadi li Muhammadin. Karena kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa lam termasuk harful jar, huruf yang menyebabkan kata benda setelahnya menjadi kasrah. Maka di sini dipakai kaidah itu karena itu sudah dipelajari. Jadi dua hal minimal. Yang pertama, seringnya antum melihat kata itu berulang-ulang kali sehingga dimanapun antum temukan, walaupun tanpa harokat antum bisa membacanya. Yang kedua, paham kaidah yang sudah kita pelajari. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa buku ini antara satu bab dengan bab yang berikutnya saling terkait, saling membangun. Maka jangan sampai terlewat pelajaran pertama, pelajaran kedua, ketiga, keempat, kelima. Lantas langsung antum masuk latihan langsung masuk ke pelajaran ke-6, maka akan banyak hal yang antum terlewat. Jadi beberapa penanya tadi terlihat karena terputusnya rangkaian pelajaran 1 sampai pelajaran 5 sehingga ada hal yang sebenarnya sudah kita pelajari ditanyakan lagi karena memang tidak mendapatkan. Maka mohon murojaah. Mohon murojaah. Baik, kita buka. Tafadhalah Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Nah, khotbah Islam para pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 0218236543 di kesempatan malam hari ini. Untuk telepon berikutnya kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Saya Abdullah sepertinya. Abdullah sahih. Naam, silakan. Ahlan wa sahlan umu, Masya Allah. Ahlan wa sahlan fikum ya Ustaz. Nah, kenapa tidak dari awal umu Abdillah? Kenapa di akhir-akhir? Nah, ya dari awal. Nah, bas. Silakan umu. Baca tiga soal. Ithnan, thalatha, arba'ah. Ya, dibaca dengan pelan, jangan terburu-buru. Ya, agar bisa bermanfaat bagi yang lain. Silakan. Ustaz. Bismillah. Tamrin khamsah tadi ya. Ya, at-tamrin al-khamis. Latihan kelima. Tamrin khamis. Khamisan. Ya. Iqra waktu ma dhabti awakhiril kalimati. Ya. Baca dan tulis dengan mengharokati pada akhir-akhir kata. Ya, silakan. Wahid haza li Muhammadin wa zalika li Hamidin. Bagus. Iya. Terjemahkan. Ini milik Muhammad dan itu milik Hamid. Iya, mumtaz, Masya Allah. Nah, Islam. Naam. Lisan hadhihi hadihi liyasirin. Naam, mana ulang saya lagi umum? Liman hadihi. Naam. Hadihi saja. Nah, lanjutkan, betul, betul. Liyasirin ya. Hadihi liyasirin. Saya minta ulang tadi bukan karena ada yang salah. Agar yang lainnya bisa mendengarkan dengan berulang kali. Sekali lagi umum, liman. Liman hadihi. Hadihi liyasirin. Bagus. Ah, santai. Siapa ini? Nah. Ini kepunyaan Yasir. Iya, bagus. Teruskan. Farah. Alhamdulillah. Hidupkan haknya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Iya. Segala puji milik Allah. Segala puji milik Allah. Bagus. Arba'ah. Lillahil masyriqu wal maghribu. Lillahil masyriqu wal maghribu. Naam. Kepunyaan Allah timur dan barat. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Syukran Umu Abdillah. Umu Abdillah sudah menutup pelajaran malam ini dengan baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Nafikum barakallahu. Kita tunggu teleponnya Insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah terhubung dari Solo Umu Abdillah di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Nah, kiranya cukup sampai sini pembahasan kita. Baik. Kita sudah menyelesaikan ad-darasus sadis. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke pelajaran ketujuh. Tapi sebelum itu kita akan bahas insyaallah, sebelum pelajaran ketujuh kita akan bahas al-kalimatul jadidah. Insyaallah. Untuk menyegarkan kembali ingatan kita insyaallah di pertemuan berikutnya. Nah. Ada pertanyaan mungkin Ustaz yang perlu kita bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Baik, para pelajar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat melalui nomor 081-989-6543. Di antara pertanyaan pesan singkat tersebut, dari Bandung, Ummu Zainab bertanya, Ustaz ingin bertanya, kenapa Asyamsu termasuk mu'annas? Demikian, Ustaz. Ya, memang ada beberapa kata itu memang mengandalkan sama'i, yakni apa yang kita dengar dari orang Arab. Karena dalam menentukan sebuah kaidah, tentu ini tidak mudah. Di antara cara yang digunakan para ulama untuk menentukan kaidah-kaidah bahasa itu diantaranya dengan istiqra. Al-istiqra wa tatabbu'. Al-istiqra wa tatabbu' yakni penelitian yang mendalam, yang luas, yang panjang terhadap semua bahasa-bahasa yang ada di Jazirah Arab, baru setelah itu bisa disimpulkan, oh bahwa ini mudzakkar atau ini mu'annath. Nah, dari semua lughatul Arab yang didapatkan oleh para ulama, ditemukan ternyata asyamsu mu'annath, walaupun tanpa tanda tak marbuto, walaupun tanpa tanda yang lainnya. Jadi ini murni sama'i, apa yang kita dengar dari orang Arab. Dan para ulama ketika menentukan di mu'annaf, ini mudzakkar tentu berdasarkan istiqra' wa tatabbu', yaitu penelitian yang terus-menerus, mendalam, luas, terhadap seluruh bahasa Arab yang dapat dijangkau, maka ditemukanlah bahwa asyamsu mu'annaf. Naam. Naam, maka terima saja sudah. Al-qamaru mudzakkar asy-syamsu muannats. Naam. Tadi sudah saya sebutkan, saya ulang berkali-kali ke beberapa yang membaca tadi, saya memberikan mulahazah, ingat bahwa asy-syamsu muannats, al-qamaru mudzakkar. Walaupun dalam bahasa kita sering bulan itu dipermisalkan untuk kecantikan perempuan, seringnya begitu, tapi ini bahasa kita, ini bahasa Arab, beda. Nah, maka jangan gunakan timbangan itu untuk ke bahasa Indonesia. Nah, untuk ke bahasa Arab. Nah. Wallahul muwaffiq. Tadi disebutkan sama'i, maksudnya apa, Ustaz? Dari sama'i, dari kata sami'a, apa yang didengar. Apa yang didengar dari orang-orang Arab. Nah. Baik. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Pertanyaan yang lainnya datang pula dari pesan singkat. Kali ini pertanyaan dari Abu Yusuf di Tegal yang bertanya, Ustaz, apakah benar kaidah idhofah kata pertama tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh ditanwin? Iya. Kenapa begitu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Demikian, Ustaz. Nah, itu adalah ghalibnya yang kita temukan. Di ghalibnya yang kita temukan dari penjelasan para ulama nahwu dan sharaf ini ditemukan bahwa mudhafnya, mudhaf ghalibnya tidak pakai alif lam. Nah, ketika dia tidak pakai alif lam, juga hal yang penting diperhatikan, ghalibnya tidak pakai tanwin. Jadi sekali lagi adalah hasil daripada al-istiqra wa tatabbu'. Asal muasal adanya kaidah bahasa ini adalah berawal adanya bahasa, kemudian para ulama membuat sebuah kaidah-kaidah dari apa yang ditemukan dari orang Arab yang mereka bicarakan. Ini berawal dari banyaknya orang-orang ajam, non-Arab yang masuk Islam dan salah dalam mengucapkan bahasa Arab. Maka untuk menjaga Al-Quran, menjaga bahasa Arab ini, di antara cara Allah menjaga bahasa Arab agar tidak ada kesalahan juga menjaga Al-Quran sekaligus adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan munculnya ilmu nahwu dan sharaf. Nah, dan ilmu nahwu dan sharaf ini berasal dari, sekali lagi, seperti jawaban yang pertama tadi, adalah hasil istiqra wa tatabbu'. Istiqra yakni hasil penelitian yang terus-menerus mendalam luas terhadap seluruh bahasa Arab, maka ditemukanlah kaidah ini bahwa al-idhafah al-mudhaf tidak boleh ditanwin, hukum asalnya demikian, dan tidak boleh diberi alif lam. Sekali lagi, ini ghalibnya demikian. Ghalibnya demikian. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Mungkin itu beberapa pertanyaan yang telah masuk di kesempatan malam hari ini. Kita akan menutup perjumpaan kita, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam atau istifadah dari pelajaran ini. Nah, sebagai ikhtitam, sebagai penutup, bahwa di adres usaha di sini kita sudah mempelajari kaidah baru, yakni adanya pembahasan baru tentang isim yang muannats. Dalam bahasa Arab ini, isim ini terbagi menjadi dua, ditinjau dari sisi gendernya, jenis kelaminnya. Ada yang maskulin atau laki-laki disebut mudzakkar, ada yang muannats yang disebut dengan perempuan atau feminim. Jadi ini, hal ini nanti akan terulang kembali di pelajaran berikutnya. Ini kaidah ini akan terpakai terus. Tadi sudah saya katakan bahwa satu pelajaran ke pelajaran berikut saling terkait. Jadi mohon kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, mohon tidak dilupakan. Dan itu tentu saja dengan cara murajaah. Dengan murajaah tanpa kita sadari, kita sering mengulang, akhirnya walau tanpa sengaja tidak kita hafal, kita akan terus segar diingatan kita tentang kaidah-kaidah ini. Nanti di pelajaran berikutnya akan ada lagi kaidah yang akan disebutkan dalam kalimat. Maka jangan sampai kita lupa. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Dan kita tutup. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.